نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Setelah kita lewati penjelasan hukum sholat menghadap kiblat sebagai salah satu dari syarat-syarat sahnya sholat, ya, salah satu dari syarat-syarat sahnya sholat, kecuali pada dua perkara yang disebutkan Sa'di rahimahullah dalam matan dan akan kita pelajari secara merinci nanti. Naam. Jadi pelajari dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga nukilan ijma' ulama oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla dan Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Al-Ijma'. Nah, kalau ditanyakan kembali, bagaimana sisi pendalilannya? Dipetik dari ayat qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dua ayat yang datang setelahnya wa min haythu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perintah sholat menghadap ke kiblat. Bagaimana sisi pendalilannya? Ini menunjukkan itu syarat. Bagaimana sisi pendalilannya? Harun. Bagaimana sisi pendalilan? Dari sudah disebutkan. Tersisa antum jelaskan sisi pendalilannya. Apakah benar bisa dijadikan dalil? Dalil boleh jadi sahih, tapi sisi pendalilan tidak benar, pendapat keliru. Nah, sekarang apa sisi pendalilannya? Apakah benar pendalilannya dengan ini? Itu menunjukkan syarat. Sampingnya. Depannya. Depannya lagi. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya karena perintah menghadap kiblat diperintahkan khusus dalam sholat. Nah, menunjukkan itu syarat yang menentukan sahnya. Di luar sholat kita tidak diperintahkan menghadap ke kiblat. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, ke arah mana saja terserah. Tetapi dalam sholat wajib menghadap kiblat. Tapi dikhususkan dalam sholat harus menghadap ke kiblat, menunjukkan itu syarat yang menentukan sahnya. Itu sisi pendalilan. Ahsan. Baik, dari as-sunnah, hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, hadis yang dikenal dengan apa? Al-musi' fi sholati. Salah satu pria sahabat yang keliru sholatnya, tidak sah sholatnya, sampai disuruh oleh Nabi SAW mengulangi 3 kali. Kemudian dia minta diajari sholat oleh Nabi Islam. Nabi mengatakan salah satu yang diajarkan kepadanya apa? Tummas takbilil kiblatah. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Sekarang bagaimana sisi pendalilannya dari hadis ini menunjukkan syarat? Bagaimana kita berdalil dengan hadis ini sehingga mengatakan menghadap kiblat syarat? Bagaimana? Bisa tuh? Coba. Berarti yang disebutkan pada hadis itu sahabat itu disuruh mengulangi sholat sampai 3 kali, artinya dia tidak tahu sholat. Dia tidak tahu sholat yang benar dan sah. Tidak ngerti rukun-rukun sholat, ya. Kemudian Nabi SAW mengajari dia. Dia minta diajari bagaimana cara sholat. Maksudnya sholat yang sah. Berarti yang diajarkan kepada dia pada hadis itu antara syarat dan rukun. Nah, seperti perintah berwudu itu syarat. Nah, salah satunya apa? Kalau sholat diperintahkan menghadap ke kiblat, itu syarat. Dan yang lainnya disebutkan, ya, dalam hadis itu antara syarat dan rukun. Artinya semua itu harus dipenuhi jika dia ingin sholatnya sah. Jadi yang disebutkan diajarkan oleh Nabi pada hadis al-musyi bi sholati itu semuanya adalah penentu sahnya sholat. Jadi syarat rukun itu pendalilannya. Jadi perhatikan ya, karena syarat itu memiliki nilai lebih daripada kewajiban. Memiliki nilai lebih daripada kewajiban. Nah, wajib belum tentu syarat, belum tentu rukun. Ya, tetapi apabila dikatakan itu syarat, berarti wajib dan lebih dari itu menentukan sahnya sholat. Jika ditinggalkan, sholat tidak sah. Nah, itu sebenarnya diingat ya. Nah, dan telah dinukil ijma' oleh Ibn Hazm dan Ibn Abdul Bar. Ibn Hazm dalam Muhalla, Ibnu Abdul Bar dalam al-ijma', ya, orang yang sengaja meninggalkan kewajiban menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Baik, jika ini sudah jelas, kita akan pelajari sekarang bahwa kewajiban menghadap kiblat diklasifikasi menjadi dua keadaan. Perhatikan baik-baik. Ada klasifikasi. Kewajiban menghadap kiblat dalam sholat diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, wajib menghadap persis ke Ka'bah. Wajib menghadap persis ke Ka'bah, ke Ka'bahnya, ya, ke bendanya, ke Ka'bah, dengan seluruh tubuh, tanpa ada bagian dari tubuh yang melenceng darinya sedikit pun. Jika ada seperempat, ya, tubuh misalkan bagian bahu kiri misalkan ternyata melenceng dari Ka'bah, kalau ditarik garis lewat, menyamping, tidak kena Ka'bahnya. Nah, berarti tidak sah sholatnya. Jadi seluruh tubuhnya harus persis menghadap ke Ka'bah. Bukan arahnya, bukan arah Ka'bah, tapi Ka'bahnya itu sendiri. Tidak boleh ada sedikit tubuh yang melenceng. Nah, misalkan ini Ka'bah. Nah, ini seluruh tubuh harus menghadap ke Ka'bah. Andaikan posisinya begini, berarti kan ada sebagian yang keluar. Kalau di garis, ini keluar bagian lengan kanan ini, keluar di sana. Menyamping dia. Ada yang tidak kena, maka tidak sah. Kalau begini masih sah ya. Masih sah, karena masih kena semuanya. Begini sah, begini sah, ini sah, sah. Begini sah tidak? Sudah ada yang melenceng ini. Nah, potong tubuh sudah melenceng. Tidak sah. Jadi, persis. Seluruh tubuh menghadap ke Ka'bah tanpa ada bagian dari tubuh yang melenceng. Hukum ini berlaku bagi orang yang berada pada jarak dekat. Hadir dia di dekat Ka'bah, di posisi yang jaraknya dekat dengan Ka'bah, dengan jarak yang memungkinkan untuk melihat Ka'bah. Dengan jarak yang memungkinkan melihat Ka'bah. Baik dia melihatnya karena tidak ada penghalang di depannya, atau dia tidak melihatnya karena ada penghalang. Tetapi sebenarnya posisi dia itu memungkinkan melihat Ka'bah. Seandainya tidak ada penghalang itu dia lihat. Namun boleh jadi ada penghalang, tiang atau bangunan, sehingga tidak terlihat. Tapi dia pada posisi jarak yang memungkinkan melihat. Seandainya tidak ada penghalang. Nah, ini yang terkena kewajiban harus persis menghadap ke Ka'bah. Tidak boleh ada yang melenceng dari bagian tubuhnya. Dengan demikian, orang yang sholat di dalam Masjidil Haram, orang yang sholat di dalam Masjidil Haram, dimanapun posisinya, baik meskipun dia di bagian belakang, ya, Tetapi dia tidak melihat Ka'bah karena ada tiang. Di Masjidil Haram banyak sekali tiangnya. Apalagi sekarang. Setelah perluasan. Nah. Ada posisi-posisi. Kita terhalangi oleh tiang. Tapi kalau kita bergeser ke kanan-kanan. Menghindari tiang. Dan sudah lihat. Oh, Ka'bahnya ada di situ kelihatan. Kalau kita kembali ke posisi kita. Tadi. Tidak melihat Ka'bah. Karena ada tiang besar di situ. Seandainya tidak tiang itu terlihat gak banyak. Kita bergeser ke sana nyari posisi. Menghindari tiang kelihatan Ka'bah. Nah. Ini harus menghadap Ka'bah. Kalau ada yang melenceng sedikit bagian tubuh kita tidak tahu. Nah. Tetap. Jadi meskipun. Jadi yang berada di sholat dalam Masjidil Haram. Tetapi tidak melihat Ka'bah karena terhalangi oleh tiang di depannya. Tetap wajib memastikan. Bahwa dirinya sholat dengan menghadap ke Ka'bah. Hal ini telah disepakati oleh ulama. Ini disepakati oleh ulama. Nah, pada nukilan ijma' sebelumnya oleh Ibn Hazm dalam kitab apa? Ibn Hazm menukil ijma' kitab Al-Muhalla. Dan Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Ijma'. Pada nukilan tersebut juga terkandung ya. Nukilan ijma' ulama mengenai hal ini. Yang sedang kita bicarakan. Nah, terkandung pula pada keterangan mereka nukilan ijma ulama mengenai hal ini bahwa ulama sepakat bagi orang yang sholat dengan posisi bisa menyaksikan Ka'bah, bisa melihat Ka'bah harus menghadap persis ke Ka'bah. Jika melenceng, dia sengaja sholat dengan melenceng sedikit, ya dari bagian tubuhnya dia melenceng tidak sah. Jadi ini disepakati oleh ulama. Nah, Al-Qurtubi juga dalam tafsirnya menegaskan hal ini. Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Nama tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Bisa dicek tafsir ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Lihat Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Tafsir Al-Qurtubi Al-Baqarah 144. Nah, Al-Qurtubi mengatakan di sana, kata Al-Qurtubi, alim ulama ijma bahwa siapa saja yang menyaksikan dan melihat Ka'bah wajib atasnya sholat menghadap kepadanya. Ya. Wajib atasnya sholat menghadap Ka'bah. Dan apabila dia meninggalkannya, yakni tidak menghadap Ka'bah, apabila dia meninggalkannya, padahal dia menyaksikannya dan mengetahui arahnya di situ, ya, posisinya di situ, dia saksikan Ka'bah di situ posisinya, sholatnya tidak sah. Dan wajib mengulangi sholatnya. Hal itu disebutkan oleh Abu Umar. Kata Al-Qurtubi. Hal itu disebutkan oleh Abu Umar. Siapa Abu Umar? Ada yang tahu? Abu Umar siapa? Kata Al-Qurtubi. Hal itu disebutkan Abu Umar. Siapa Abu Umar? Abu Umar kunya Ibnu Abdul Bar. Abu Umar itu adalah Ibnu Abdul Bar. Nah, jadi Al-Qurtubi menukil dari Ibn Abdul Bar. Jadi ulama itu saling menukil satu sama lainnya, saling mengambil faedah. Sekarang Al-Qurtubi menukil ijma' berdasarkan nukilan dari Ibn Abdul Bar. Hal itu disebutkan oleh Abu Umar tadi. Abu Umar adalah Ibn Abdul Bar. Nah, jelas ya. Kata Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti. Kata Ibn Uthaymin Asy-Syarh, setelah beliau menjelaskan berdasarkan ini, kata Ibn Uthaymin, banyak orang yang tidak sah solat di Masjidil Haram. Ana sampai berapa kali di Masjidil Haram kalau mau solat betul-betul memperhatikan. Nah, kalau ada tiang ana ke sana dulu, cari posisi yang bisa melihat Ka'bah agar memastikan. Sebenarnya karpetnya Masjidil Haram itu sudah diatur, karpetnya melingkar itu. Jadi karpet itu menghadap ke ke Ka'bah. Jadi jika kita berdiri mengikuti arah karpet, nah itu persis ke Ka'bah. Cuma, tapi karpet itu terkadang bergeser, terkadang ketendang orang atau diduduki, ditiduri, terkadang bergeser posisinya. Nah, baik, atau terkadang seseorang kurang perhatian, dia sholat sunnah misalkan, takbir aja gitu. Padahal diukur melenceng dia. Nah, jadi lihat dulu Ka'bahnya. Lihat, mesti ada posisi yang bisa melihat Ka'bah. Terkadang ada posisi tertutup oleh tiang. Misalkan di sini kita, ada tiang besar, tidak terlihat. Tapi kita bergeser ke kanan sana, berapa meter atau ke kiri, akan kelihatan Ka'bah di depan, besar sekali Ka'bah itu. Nah, kita bisa pastikan lah di sini, ukur. Nah, ini pas, takbir. Gitu. Nah, ini Prophet sampai mengatakan banyak orang yang tidak sah sholat di Masjidil Haram berdasarkan ini, karena banyak yang melenceng. Kalau diukur ternyata tidak persis ke arah Ka'bah. Nah, kemudian Nuhaimin mengatakan, ya, saya tidak menemukan seorang pun dari ulama, kata Nuhaimin. Saya tidak menemukan seorang pun dari ulama yang berpendapat, yang berkata, barang siapa sholat di dalam Masjidil Haram, kewajibannya adalah menghadap ke arah Ka'bah. Perhatikan bahasa ini lainnya. Ke arah Ka'bah itu beda dengan menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah yang kita bicarakan ini sekarang harus menghadap ke Ka'bah, maksudnya bendanya, Ka'bahnya persis tepat. Nah, kalau dikatakan arah Ka'bah, yang penting mengarah ke arah Ka'bah. Meskipun tidak kena Ka'bahnya, yang penting arahnya arah Ka'bah sana. Bukan menyamping ke kanan atau ke kiri, bukan membelakangi. Yang penting menghadap ke arahnya Ka'bah. Posisi Ka'bah di sana, yang penting menghadap ke sana, arahnya di sana. Bukan menyamping ke sana, atau membelakangi. Itu namanya arah. Meskipun kalau jika diukur, oh, tidak kena Ka'bahnya, tetapi sudah menuju ke arah Ka'bah, sudah menghadap. Itu maknanya ke arah Ka'bah. Nah, saya dipahami, kata Ibn Utsaimin, saya tidak menemukan seorang ulama pun yang berpendapat bahwa orang yang sholat dalam Masjidil Haram kewajibannya menghadap ke arah Ka'bah. Jadi tidak ada, kata Ibn Utsaimin, tidak ada satu ulama yang ditemukan oleh Ibn Utsaimin berpendapat jika sholat dalam Masjidil Haram yang penting menghadap ke arahnya Ka'bah, meskipun tidak persis ke Ka'bahnya, yang penting arah. Tidak ada yang berpendapat begitu pada perkara ini. Illa, kecuali qaulan, kata beliau, satu pendapat dalam kitab Subulus Salam. Kecuali satu pendapat dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Siapa penulis Subulus Salam? Syarah Bulughul Maram. Siapa? Kan. Itu Fathul Bari. Baik, siapa? Nah, siapa? Yang besar-besar aja dulu. Siapa? Hah? Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Apa masih jarang mendengarnya? Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Hah? Tidak ada yang tahu di situ? Tidak ada yang ingat? Siapa penulisnya? Subulus Salam. Tidak ingat? Siapa? Bukan, itu lain lagi kitabnya. Seorang imam dari negeri Yaman. Namanya disebut siapa? Seorang imam dari negeri Yaman. Bukan Asy-Syaukani tadi, ini lautor kalau Asy-Syaukani. Siapa? As-Sun'ani. Ada Sun'ani di sini? Hai, ingat itu temannya Sun'ani. Nah, tapi dia bukan dari Sun'ah. Tidak tahu kenapa dinamakan Sun'ani sama Nabi. Nah, apa sebabnya diberi nama Sun'ani? Sun'ani nisbah kepada Sun'ah. Nah, Sun'ani. Al-Imam Sun'ani. Dia penulis sebut salam. Sun'ani dari kalangan mutakhirin. Nah, di masa sama dengan Asy-Syaukani. Mutakhirin belakangan, ulama belakangan. Nah, artinya Sun'ani harus ada pendahulunya dari ulama terdahulu. Nah, beda kalau disebut ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Ahmad, pendapat Abu Hanifah, pendapat Malik, pendapat Ibnu Hazm, mereka imam. Pendapat mereka diperhitungkan. Nah, artinya jika mereka berpendapat demikian-demikian berbeda, berarti tidak ada ijma'. Nah, tapi kalau datang dari kalangan ulama belakangan berpendapat, harus dicari siapa imamnya. Siapa pendahulunya? Meskipun dia imam, dia juga imam. Sunani. Imam Al-Albani imam. Ibn Uthaymin imam. Ibn Wazi imam. Mukbil Al-Wadi imam. Tapi kalau berpendapat, masalah fikih harus dicari siapa yang mendahului dia. Ada Ahmad, ada Syafi'i, ada Abu Hanifah, ada Ibn Hazm, atau siapa sebelumnya. Kata Ibn Uthaymin, kecuali pendapat As-Sun'ani saya debukan dalam subul salam. Dan dia tidak menisbahkan pendapat ini kepada seorang pun sebelum dia. Akan tetapi dia berpendapat demikian fikih dari dia sendiri. Hasil pemahaman dia sendiri. Kemudian kata Ibn Uthaymin, jika tidak ada imam sebelum dia yang berpendapat seperti itu, maka tidak bisa diterima pendapatnya. Nah, itu. Pendapat As-Sun'ani ini tadi hasil ijtihad dia sendiri. Jika tidak ada pendahulunya dari kalangan imam-imam sebelumnya, maka tidak bisa diterima. Karena kata Ibn Uthaymin, yang ma'ruf, yang dikenal dari seluruh keterangan ulama yang pernah ada sebelumnya, Ahmad, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ibnu Hazm, ya, dan yang lainnya, imam-imam yang ada sebelumnya, semuanya mengatakan bahwa barang siapa sholat pada posisi yang dekat dari Ka'bah, yang memungkinkan baginya melihat Ka'bah, menyaksikan Ka'bah, maka wajib menghadap ke Ka'bah persis. Bukan arah Ka'bah, tapi Ka'bah harus kena. Tidak boleh ada melenceng dari tubuhnya. Semua ulama begitu pendapat. Tidak ada yang berpendapat seperti As-Sun'ani. Maka As-Sun'ani hasil ijtihadnya, hasil fikihnya sendiri, tidak ada pendahulunya, tidak bisa diterima, kata Ibn Uthaymin. Baik. Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya As-Samar Al-Mustaqab juga menetapkan ijma' dan menukil bersandar pada nukilan Ibn Hazm, nukilan Ibn Abdul Bar, ulama ijma' bahwa orang yang sholat pada posisi yang memungkinkan melihat Ka'bah harus persis kena Ka'bah, tidak cukup arah, harus Ka'bahnya itu sendiri. Jelas. Jadi diwaspadai. Ya, antum baca subul salam, lihat, ada pendapat seperti ini. Nah, jika antum tidak bahas, jangan langsung ditelan mentah-mentah pendapat seperti itu. Nah, sudah kita dengar, dibantah oleh Ibnu Uthaymin, bahwa itu tidak bisa diterima, karena tidak ada pendahulunya. Seluruh ulama, imam-imam, fikih sebelumnya, mengatakan harus persis ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, tidak cukup arah. Dalil masalah ini, dalilnya yang menunjukkan harus menghadap persis ke Ka'bah bagi orang yang sholat pada posisi dekat, jarak dekat yang bisa melihat Ka'bah, mungkin kan melihat Ka'bah. Hadis Ibnu Abbas dari Usama bin Zaid. Hadis Usama bin Zaid. Ibnu Abbas dari Usama bin Zaid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-bait. أن النبي صلى الله عليه وسلم تسبون النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت ketika masuk ke baitul Ka'bah, masuk ke Ka'bah. Kapan itu? Kapan Nabi, peristiwanya Nabi masuk ke Ka'bah? Ingat sejarah. Pada Fathu Makkah. Pada Fathu Makkah. Nah, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, Nabi minta kunci Ka'bah, kemudian masuk ke Ka'bah. Ditemani tiga orang. Bilal, Usama bin Zaid, dan Uthman bin Talha. Bilal, Usama bin Zaid, dan Uthman bin Talha. Nah, kemudian pintu Ka'bah ditutup. Mereka berempat di dalam. Nah, pada hadis ini Usama bin Zaid, Ibn Abbas yang meriwayatkan dari Usama bin Zaid, Ibn Abbas tidak ikut masuk. Nah, dia meriwayatkan dari sahabat Usama bin Zaid, Usama bin Zaid yang ikut masuk. Nah, kata Usama bin Zaid, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-bait, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Ka'bah, da'a fi nawahihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di nawahihi kulliha, di seluruh bagian-bagian Ka'bah. Jadi berputar di dalam. Ya, di bagian sini berdoa, di bagian sini berdoa, di bagian sini berdoa, di bagian sini berdoa, pada seluruh bagian-bagian Ka'bah berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam. Walam yusalli, dan Nabi tidak salat dalam Ka'bah kata Usama bin Zaid. Dan Nabi tidak sholat. Walam yusalli fihi, dan Nabi tidak sholat dalam Ka'bah. Nanti ada penjelasan pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Bahwa Usama bin Zaid menafikan, menepis, Nabi tidak sholat dalam Ka'bah karena dia tidak melihat. Nah, sementara ada hadis yang lain, Bilal. Berapa orang tadi yang ikut masuk bersama Nabi? Bilal, Usama bin Zaid, dan Uthman bin Talha. Bilal melihat Nabi sholat dalam Ka'bah. Nah, nanti ada penjelasan khusus tentang ini. Usama bin Zaid tidak lihat karena pintu Ka'bah ditutup, gelap kan? Hah? Pintu Ka'bah ditutup, gelap. Usama bin Zaid posisinya jauh. Dan sholat itu singkat, 2 rakaat. Bilal posisinya dekat Nabi, lihat, dia lihat Nabi sholat. Usama tidak lihat. Makanya Usama mengatakan tidak sholat. Nah, baik. Hatta kharaja, sampai Nabi keluar dari Ka'bah. Falamma kharaja, kemudian setelah Nabi keluar dari Ka'bah, raka'a fi qubulil bait. Raka'atain. Raka'a fi qubulil bait. Raka'atain. Setelah Nabi keluar, raka'a, Nabi ruku, yakni sholat. Sholat fi qubulil bait, sholat menghadap ke wajah Ka'bah. Qubul al-bait, di qubul al-bait maksudnya menghadap ke wajah Ka'bah. Maksudnya bukan di bagian rukunnya sholatnya. Kan kalian sudah dengar penjelasan ada 4 rukun. Ada sudut. Rukun itu sudut. Ada rukun yamani, 2. Tersebut ada Hajar Aswad. Yang ini ada Hajar Aswadnya. Yang rukun yamani yang ini tidak ada. Ini rukun simali. Ini simali. Jadi bukan di rukunnya, di bagian rukunnya sholat itu bukan. Tapi di wajah bagian sini. Jadi bagian wajah sisinya. Harap ke wajah Ka'bah. Wajah Ka'bah maksudnya sisinya, bukan rukun itu maksudnya. Yaitu dekat pintu. Nah, yang dekat pintu, posisi dekat pintu Ka'bah. Nah, di bagian pintunya. Di situ Nabi mengambil posisi menghadap ke wajah Ka'bah. Sholat 2 rakaat. Waqal. Dan Nabi mengatakan, setelah sholat Nabi mengatakan, hadihil qiblah. Hadihi al-qiblah. Inilah qiblah sholat. Kata Nabi. Inilah qiblah sholat. Inilah qiblah. Nah, sudah dengar hadisnya? Hadis ini riwayat Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas. Yani Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas langsung kepada Nabi. Tidak menyebutkan Usama bin Zaid. Padahal Ibn Abbas tidak ikut masuk, tidak melihat. Nah, dan Muslim serta Al-Imam Ahmad. Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Usama bin Zaid. Nah, jadi riwayat Muslim dan Ahmad menjelaskan bahwa itu bukan dari Ibn Abbas. Tapi dari siapa? Dari Usama bin Zaid. Ibn Abbas hanya meriwayatkan dari Usama. Nah, perhatikan sisi pendalilan. Nah, ini tadi kita merojak dalilnya, sisi pendalilan. Selalu begitu, kalau fikih. Dan apa saja, hatta akidah. Dalilnya apa, sisi pendalilannya bagaimana. Itu fikih. Fikih meliputi akidah dan ilmu fikih. tahu dalil, tahu sisi pendalilan. Karena boleh jadi dalil benar, sisi pendalilan salah. Sisi pendalilan cara memetik hukum dari satu dalil. Ya, metode memahami dalil untuk memetik hukum darinya keliru, salah pendapatnya jadinya. Padahal dalilnya sahih. Nah, jadi perhatikan saudara, bagaimana sisi pendalilannya? Ada beberapa makna yang disebutkan oleh ulama. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh ulama mengenai hadis ini. Ketika Nabi mengatakan hadhil qiblah, tadi kan kita dengar, ketika keluar shallah fi qubulil baiti rak'atayn. Ada riwayat Bilal nanti akan disebutkan pada berikutnya insyaallah fi wajhil bait. Di wajhil bait. Jadi maksudnya menghadap ke wajah Ka'bah. Ke sisi Ka'bah, bukan ke rukunnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan hadhil qiblah, inilah kiblat. Apa maknanya? Apa maksud Nabi mengatakan inilah kiblat? Ada beberapa makna disebutkan oleh ulama. Kita tidak akan menyebutkan mana-mana itu karena akan panjang. Bisa dilihat dalam Syarah Muslim Al-Minhaj, Syarah Muslim An-Nawawi, bisa dilihat dalam Fathul Bari. Ya, juga dinukil oleh Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustathab. Tapi yang kita inginkan sekarang terkait pembahasan kita, salah satu makna tersebut yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Salah satu makna yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar mengatakan di sana, ada yang berpendapat maksudnya adalah, jadi maksud Nabi mengatakan hadhil qiblah, maksudnya adalah hukum orang yang melihat Ka'bah, hukum orang yang melihat Ka'bah wajib menghadap ke Ka'bah itu sendiri secara pasti. Orang yang melihat Ka'bah wajib menghadap ke Ka'bah itu sendiri secara pasti. Berbeda dengan orang yang jauh darinya, yang tidak melihatnya. Seperti kita di Indonesia ini, ada yang bisa melihat Ka'bah. Bagaimana caranya? Bisa persis sholat kalau ditarik garis lurus, persis, tidak melenceng sama sekali dari Ka'bah, tidak mungkin. Apalagi kalau shofnya panjang dari sini ke sana, yang mana yang kena? Yang di tengah apa yang di pinggir sana? Di pinggir sana, yang mana yang kena kalau ditarik garis? Jauh sekali ya, tidak mungkin. Makanya kita akan pelajari nanti keadaan yang kedua, yang posisinya jauh, yang penting arah Ka'bah, arahnya, bukan Ka'bahnya. Yang penting arah. Artinya kalau kita di sini, yang penting sholat mengarah ke mana? Ke arah barat. Tidak usah ribut. Wah ini tidak ke Ka'bah ini. Melenceng ini. Tidak usah ribut masalah itu. Tidak bisa. Bagaimana caranya? Yang mana yang persis sekarang? Kalau shofnya panjang begini, yang di tengah yang persis, apa yang di ujung kanan, apa yang di ujung kiri? Bagaimana caranya? Harus melengkung shofnya jadinya. Supaya persis semua. Iya kan? Kan jauh. Seperti hanya kalau orang sholat di Masjidil Haram itu melengkung, melingkar begitu. Supaya semuanya menghadap ke Ka'bah, hanya melingkar. Jadi kalau kita posisinya di sini, kalau mau menghadap semua ke persis ke Ka'bah, ya melingkar juga jadinya. Iya kan? Coba tarik garis lurus yang di sana. Misalkan itu persis ke Ka'bah. Persis ke Ka'bah. Yang di sana, tidak persis. Nah, kalau panjang shofnya. Iya kan? Makanya hari ini banyak orang ribut masalah ini. Masjid dirubah, digeser, dibongkar dan seterusnya. Nah, kita akan pelajari itu bagian kedua. Yang penting arahnya. Makanya di sini kelanjutan Imam Hajar. Jadi ada yang berpendapat maksudnya hukum orang yang melihat Ka'bah wajib menghadap ke Ka'bah itu sendiri secara pasti. Yang melihat, yang dekat. Nah, baik. Berbeda dengan orang yang jauh darinya, yang tidak melihatnya. Nah, jadi ini salah satu pendapat memaknai, menafsirkan hadis itu sebagai dalil dalam masalah kita. Jadi dia mengatakan hadis kiblah bagi yang dekat di depan Ka'bah, hadis di dekat Ka'bah menyaksikan Ka'bah, ini kiblah harus persis ke Ka'bah, tidak boleh melenceng. Nah, jelas. Barakallahu fiik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Tafadhal. Nah, subhanallah.